akan lalu. Oh, ku terbayang dengan wajah dan senyumanmu. Saat itu ku berjumpa mengenalmu. Titik hitam di pipimu, tiara jemu daku memandang. Rasa hatiku tergoda mengenangmu. Pekan lalu yang cara ku sangka hanyalah untuk kenang-kenangan. Meskipun di kau takkan ku lupa kepadamu. Hey, hey, hey, hey. Meski hati oh kesepian, terpendamkan rasa rinduku. Seakan bertahun tak jumpa mengenangmu. Pekan lalu yang cara ku sangka hanyalah untuk kenang-kenangan. Meskipun di kau takkan ku lupa kepadamu. Hey, hey, hey, hey. Meski hati oh kesepian, terpendamkan rasa rinduku. Seakan bertahun tak jumpa mengenangmu. Mengenangmu.